malam ku sendiri. Tiada temanku nanti di sekitar ku lihat diam. Tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati? Walaupun ku berkata bukan itu, penyesalanku semakin dalam dan sedih. Telah terserahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi, hanya mimpi. Sedih di hari Minggu yang selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Penyesalanku semakin dalam dan telah terserahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini